keadaan yang telah terjadi pada waktu itu dengan memperhatikannya, apakah orang Islam, orang Kristen maupun orang Hindu, yaitu pada permulaan abad ke-14 sangat menanti-nanti kedatangan wujud pada abad 14 itu. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ki aamad ke se pehle ye intezar shiddat ikhtiyar kar gaya tha. Sebelum pendawan Hadrat Masih Maud salam, penantian itu sudah sangat memuncak. Kya Isai, kya Hindu, kya Musliman, kya duniya mazahib ke sabhi ki kutub se aapko aise hawale mil sakte hain, yaitu bahwa di dalam kitab-kitab suci Islam, Hindu, Kristen, dan semua kitab-kitab suci yang agama lain pun terdapat penjelasan mengenai kabar gaib tersebut. Jin se ye sabit hota hai ke wo is maud ke intizar mein hai. Yaitu yang membuktikan bahwa semuanya menanti kedatangan wujud yang dijanjikan itu. Muslimano ne bhi tafsil se aise baatein likhi hain. Di dalam umat Islam juga sangat rinci dituliskan mengenai hal ini, bahwa menunggu kedatangan Imam Mahdi. Seorang pemikir Eropa yang berkunjung ke berbagai negara sebagai pelancong, dia menulis suatu topik berkenaan dengan pencarian di masa yang akan datang. Dimashq, Beirut, Baghdad, Makkah, Tehran, Kahira, और इनके साथ लंदन और वाशिंगटन भी एक पैगंबर के इंतजार में है. Yaitu dia menulis bahwa Damaskus, Beirut, Baghdad, Makkah, Tehran, Kairo. Ya, पता है मुल्क कहां है? दमिश्क कहां है? Tahu di mana Damaskus? Syam. Syria. Syria. Syam. Beirut. Beirut. Baghdad. Baghdad. Irak. Makkah. Makkah. Tehran. Tehran. Iran. Kahira, Mesir. Kairo. Usne in ilaqon ka daura kiya tha. Jadi katanya beliau ini mengunjungi kota-kota tersebut. Jo halat usne dekhi thi in ilaqon ki, yani islami mulkon ki bhi. Jadi kehta hai ke London aur Washington mein, yani Europe aur America mein bhi yahi hal hai. Jadi katanya melihat kota-kota tersebut, orang-orang di kota-kota tersebut, yes, dia menyatakan bahwa di London dan Washington pun orang-orang menanti seperti itu. Sabek pegambar ka intezar kar rahe hain, yaitu menunggu seorang nabi. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam jab tashreef laaye, ketika Hazrat Masih Maud salam mendakwaan diri, wo aap Hindustan ki ek gumnam basti mein paida hue. Beliau lahir di suatu tempat yang tidak masyhur di India, lekin uske mutalliq bhi peshgoiyan maujood thi. Tetapi berkenaan dengan itu pun ada kabar gaibnya. Hazur sallallahu alaihi wasallam ne aapka Dimashq se Mashriq ki taraf aana bayan farmaya tha. Itu Hadrat Rasulullah SAW menjelaskan mengenai kedatangan beliau di sebelah timur Damaskus. Ek hadis mein jis basti se aapka aana likha hai uska naam Qada bhi likha gaya hai. Dalam sebuah hadis pun disebutkan bahwa tempat kedatangan beliau itu bernama Qada'ah, yaitu suatu kata yang telah berubah dari kata Qadian. اسی طرح ہندو مت کی ایک کتاب میں یہ نام کدون آیا ہے. Dan di dalam sebuah buku Hindu, buku kitab suci Hindu di sini disebut, disebutkan namanya Kadun. یہ بھی قادیان سے قریب تر ہے. Yang lebih dekat ke kata Qadian. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب دعویٰ فرمایا, ketika حضرت مسیح علیہ السلام mendawakan diri, تو اس حوالے سے بھی آپ نے کافی تفصیلی باتیں درج کی. Maka berdasarkan hal ini beliau menjelaskan sangat rinci. آپ نے فرمایا, beliau علیہ السلام bersabda, اگر تم ایماندار ہو تو شکر کے سجدات بجا لاؤ. Kalau kamu orang yang beriman maka hendaknya bersujud sebagai tanda syukur. کہ وہ زمانہ جس کا انتظار کرتے کرتے تمہارے بزرگ آبا گزر گئے, yaitu ketika menanti kedatangan masa ini seluruh orang-orang suci, orang-orang para leluhur kalian telah lewat, yaitu wafat. بے شمار روحیں اس شوق میں سفر کر گئیں, yaitu banyak sekali ruh-ruh baik yang telah melewati dunia ini sambil menanti. وہ وقت تم نے پا لیا, waktu itu kamulah yang menemukannya. اب اس کی قدر کرنا یا نہ کرنا, jadi menghargai atau tidak menghargainya, اور اس سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا تمہارے ہاتھ میں ہے, atau mengambil faedah atau tidak mengambil faedahnya sekarang berada di tangan kalian. میں اس کو بار بار بیان کروں گا, saya akan terus menerus menjelaskan. میں وہی ہوں جو وقت پر اصلاح خلق کے لیے بھیجا گیا ہوں, bahwa akulah wujud yang telah dikirim pada masanya untuk memperbaiki umat manusia, دین کو تازہ طور پر دلوں میں قائم کر دیا جائے, agar supaya agama disegarkan kembali tertanam dalam hati manusia. آپ نے اپنے اشعار میں بھی یہ بات کی, beliau di dalam syair-syair beliau juga menjelaskan hal ini. فرمایا, وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت, yaitu bahwa waktu adalah waktu Al-Masih, bukan waktu siapapun. میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا, kalau aku tidak datang pasti ada wujud lain yang datang. میں وہ پانی ہوں جو اترا آسمان سے وقت پر, akulah air yang turun pada waktunya dari langit. میں ہوں وہ نورِ خدا جس سے ہوا دن آشکار, dan akulah nur, میں ہوں وہ نورِ خدا جس سے ہوا, میں وہ خدا کا نور ہوں جس سے دن روشن ہو گیا. Jadi akulah nur dari Allah Ta'ala yang dengannya bumi menjadi bercahaya atau hari menjadi bercahaya. اس حوالے سے جب ہم قرآن مجید اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں, berdasarkan hal ini jika kita menelaah Al-Quranul Karim dan hadis, تو ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کے وقت کے بارے میں, maka berkenaan dengan kedatangan حضرت مسیح موعود علیہ السلام, بہت واضح اور تفصیلی پیشگوئیاں ملتی ہیں, maka kita menemukan khabar gaib yang sangat jelas dan rinci. ایسی نشانیاں بیان کی گئی ہیں, dan juga ada tanda-tanda yang dijelaskan, جس سے آپ کا زمانہ, yang berkenaan dengan zaman beliau, آپ کا وقت, dan waktu kedatangan beliau, اور علاقے کی نشاندہی بھی ہو جاتی ہے, menjadi jelas mengenai tanda-tanda itu dan tempat kedatangan beliau. یہ نشانیاں, ان کا ظہور نہ صرف زمین پر ہوا, tanda-tanda ini bukan hanya zahir dari bumi, بلکہ آسمان نے بھی یہ گواہی دی ہے, bahkan langit pun telah memberikan kesaksiannya. اور ایسی بہت سی نشانیاں ہیں جن کا پورا کرنا انسان کے ہاتھ سے ممکن نہیں, dan banyak sekali tanda-tanda yang penyempurnaannya tidak mungkin melalui tangan manusia. اس حوالے سے قرآن مجید کی کچھ صورتوں کو تفصیلی طور پر دیکھا جا سکتا ہے, dan mengenai hal ini dapat kita cari di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. ان میں surat تکویر, di dalamnya antaranya adalah surat At-Takwir, surat Infitar, surat Al-Infitar, surat Al-Inshiqaq, dan surat Al-Inshiqaq. ان پیشگوئیوں سے جو مسیح موعود کے زمانے کی علامتیں ہیں, भरी हुई हैं, itu penuh dengan tanda-tanda mengenai waktu kedatangan Hadrat Masih Maud alaihi salam. ये बात जो मैं बयान कर रहा हूँ ये आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमाई है. Apa yang saya jelaskan sekarang ini juga yang dijelaskan oleh Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Chunanche Sunan Tirmizi में ये हदीस मौजूद है. Di mana di dalam Sunan Tirmizi ada sebuah hadis. जो शख्स कयामत को इस तरह मालूम करना चाहे, bahwa orang yang ingin mengetahui tentang akhir zaman, mengenai hari kiamat, jis tarah ke aankhon dekhi cheez hoti hai, itu untuk mengetahui seperti kita melihat dengan mata sendiri, kepala sendiri, usse surat at-takwir, al-fitar aur al-inshiqaq padhni chahiye. Maka dia hendaknya membaca surat at-takwir, al-infitar dan al-inshiqaq. Is hadis mein kiamat se murad kiamat-e-kubra nahi. Di dalam hadis ini yang dimaksud dengan kiamat itu bukan kiamatul kubra, jisme zameen ki saf lapeti jayegi, di mana bumi akan dihancurkan, balki isse murad masih aur mahdi kiamat hai. Tapi yang dimaksud adalah kedatangan al-masih dan al-mahdi yang dijanjikan, jab zameen ko phir se, yaitu ketika bumi mulai Hazur sallallahu alaihi wasallam ki nubuwat ki roshni se roshan kiya jayega, diberikan cahaya sebagaimana cahaya yang dinubuatkan oleh Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat takwir mein ye bayan farmaya hai, dalam surah takwir dijelaskan, wa izal isharu uttilat, jab unthniyan muattal kar di jayengi, yaitu ketika unta betina ditinggalkan. Is ayat ke mutalliq Hazur sallallahu alaihi wasallam ne hadis mein bhi bilkul yahi baat bayan farmayi hai. Di dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sama seperti yang dalam ayat ini. Ab hum jante hain ke unthniyan safar ke liye istemal hoti thi. Kita mengetahui bahwa unta itu digunakan untuk perjalanan. Aur ab bhi hoti hai. Dan sekarang pun masih digunakan. Lekin jo jadid zaraye insaan safar ke liye bana chuka hai. Tetapi temuan-temuan baru yang digunakan manusia untuk perjalanan. Aur unton ke istemal ka jis kadar zyada istemal pehle tha. Dan betapa banyaknya penggunaan unta di masa lampau. In jadid zarae ki wajah se ab wo bilkul khatam ho chuka hai. Maka dibandingkan dengan penggunaan alat-alat temuan baru ini, maka seolah-olah sudah tidak lagi digunakan unta-unta. Jo safar unton par hafton ya mahino mein tay hota tha, yaitu perjalanan dengan unta yang pada waktu itu dicapai dengan sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Abu safar insan ghanton mein tay kar leta hai. Perjalanan tersebut kini dapat dicapai hanya dalam waktu berjam-jam. Ye peshgoi hamare samne puri ho chuki hai. Khabar gaib ini telah sempurna di hadapan kita. Aage farmaya wa iza shamsu kubirat, lalu kemudian berfirman wa iza shamsu kubirat, suraj ko lepet diya jayega, yaitu ketika matahari akan digulung. Isse murad zahiri suraj nahi, yaitu yang dimaksud ini bukanlah matahari yang sebenarnya, balki Hazur sallallahu alaihi wasallam ka wujud hai, tetapi yang dimaksud adalah wujud Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jise Quran Majid mein dusri jagah siraje munir bhi kaha gaya hai, yani chamakta hua suraj, di mana diri beliau dalam Al-Qur'anul Karim juga disebutkan sebagai siraje munira atau cahaya matahari yang berkilau-kilauan. Isse murad hai ki Hazur sallallahu alaihi wasallam ki talimat ko dhank diya jayega, lapet diya jayega, itu yang dimaksud adalah bahwa ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam akan digulung atau disembunyikan, murad ki asal talim ki bajaye, dan bukannya ajaran beliau yang sebenarnya, galat kisam ki bidat duniya mein shuru ho jayengi, maka akan tersebarlah berbagai bid'ah di dunia ini. इससे अगली आयत है वह इज़न नुजूमुन कदरत, जब सितारे धुंधले हो जाएंगे। Dan kemudian pada bagian berikutnya disebutkan bahwa dan bintang-bintang akan redup. Jis tarah suraj se murad Hazur sallallahu alaihi wasallam hai, sebagaimana matahari dimaksud adalah hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aur masih maut ko kamar yani chand qarar diya gaya hai. Dan hadrat Masih Maud sallam disebut sebagai bulan. Isi tarah in sitaron se murad ulama-e din hai. Maka yang dimaksud dengan bintang-bintang ini adalah para ulama-ulama agama. Aap ye hadis abhi Laik sahab aapko padha chuke hain. Tuan Laik telah menjelaskan mengenai hadis ini pada tuan-tuan. Jisme Hazur sallallahu alaihi wasallam ne ulama-e din ki halat ko bayan kiya tha. Di mana dalamnya dijelaskan mengenai keadaan para ulama Islam. Ye ayat bhi usi tarah ishara kar rahi hai. Ayat ini juga mengisyaratkan kepada hal yang hal tersebut. Sachche ulama maujood nahi rahenge. Bahwa tidak akan ada lagi ulama yang benar. Jo honge wo taqwa aur ruhaniyat se khali honge. Dan kalau ada ulama maka mereka kosong dari kerohanian dan ketakwaan. Isse aage farmaya wa idzal jibalu suyirat. Lalu difirmankan wa idzal jibalu suyirat. Jab pahadon ko chalaya jayega. Itu ketika gunung-gunung diperjalankan. Ye baat kaun soch sakta tha ki pahadon ko bhi chalaya ja sakta hai. Siapa yang bisa membayangkan bahwa gunung-gunung akan diperjalankan. Lekin aaj aapke shaharon mein har taraf bichhi hui sadkein. Tapi sekarang semua jalan yang ada di kota-kota kita unhi pahadon ke tukde hain, chote-chote tukde hain. Adalah potongan-potongan kecil dari gunung-gunung tersebut. Jo kabhi bahut azim aur unche the. Yaitu gunung-gunung batu yang tadinya tinggi. Lekin insaan ne unko tod kar, tapi kemudian manusia memotong-motongnya, menghancurkannya. Apne gali mohallon aur shaharon mein sadkon ki shakal mein bichha diya hai. Lalu dialaskan di jalan-jalan dan di lorong-lorong. Aur unko dur-dur pahuncha diya hai. Dan digunakan sampai sejauh-jauhnya. Aur din raat un par gaadiyan chalti hain. Dan kendaraan-kendaraan berjalan di atasnya. Isse aage farmaya wa idzal isharu uttilat, dan kemudian berfirman wa idzal isharu uttilat. Ye zikr hum pehle pad chuke hain, kita sudah menyebutkan tadi, menjelaskan tadi. Waise ishar us oontni ko kehte hain jo 10 mahine ki hamla ho. Yang disebut al ishar itu adalah unta yang hamil 10 bulan. Aisi unthni arbon ke nazdik bahut keemti hoti thi. Dan bagi bangsa Arab waktu itu unta yang demikian itu sangat mahal harganya. Kyunki wo ek bachcha dene wali hoti thi. Karena akan segera melahirkan anak. Aur keemti unthiyon ko chhod dene ka yahi matlab hai. Dan meninggalkan unta yang berharga itu maksudnya ke ab uska koi fayda nahi. Itu bahwa sekarang tidak akan ada lagi faedahnya. Uski jagah aur bahut se acche aur behtar zaraye amdoraft ne le li hai. Yaitu kedudukannya telah diambil alih oleh transportasi, alat transportasi yang canggih. Isse aage farmaya wa idzal wuhushu hushirat. Kemudian berfirman wa idzal wuhushu hushirat. Jab wahshi janwaron ko ikattha kiya jayega. Itu ketika hewan-hewan buas disatukan. Mukhtalif shaharon mein bane hue chidiya ghar. Yaitu bahwa di kota-kota telah atau di berbagai tempat telah didirikan kebun binatang. Is peshgoi ke pure hone ki ek shakal hai. Merupakan penyempurnaan daripada kabar gaib ini. Wa izal biharu sujjirat. Wa izal biharu sujjirat. Jab samundar phaade jayenge. Dan ketika lautan-lautan dibelah. Din raat samundron mein chalne wale bade bade jahaz. Yaitu kapal-kapal besar yang memecah lautan, berlayar memecah lautan. Samundar ko phaad kar chal rahe hote. Itu mereka pas berjalan dengan membelah lautan. लेकिन ऐसा भी है, tapi ada juga mukhlif samandar jo aapas mein mile hue nahi the, yaitu tadinya ada lautan yang tidak bersatu, badi badi nehre khod kar unko aapas mein mila diya gaya, maka telah dibuka terusan-terusan besar dan disatukannya lautan-lautan tersebut, yani un samandaron ko aapas mein phad kar milaya gaya hai, itu bahwa lautan-lautan tersebut dipersatukan dengan membelah, jiska zikr is peshgoi mein hai, dan itu pun masuk di dalam khabar gaib ini. Chunanchye nehr Suez, maka terusan Suez, nehr Panama iski roshan misal hai, dan terusan Panama yang menjadi bagian penyempurnaan nubuatan ini. Wa idzan nufusu zuwijat, wa idzan nufusu zuwijat, jab mukhlif nufus ko mila diya jayega, dan ketika berbagai jiwa dipersatukan, is zamane mein insaan ka aapas mein jo rabta hai, yaitu hubungan-hubungan manusia pada zaman sekarang, jo kis kadar badh chuka hai, yang demikian meluasnya atau meningkatnya, aaj se kuch saal piche chale jaye to uska tasavvur karna bhi mushkil hai, kalau kita melihat dari masa lampau, maka keadaan sekarang ini satu hal yang tidak terbayangkan. Jab mahinon ke baad kisi ki khabar khat ke zariye milti thi, itu di mana pada waktu itu berita mengenai seseorang di berbulan-bulan baru diketahui melalui surat, ya hazaron rupiah kharch karke, atau dengan mengeluarkan belanja yang banyak, balki Indonesia mein to lakhon karodon kehna chahiye, kalau di Pakistan seribuan, di Indonesia mungkin ratusan ribu maksudnya. आप चंद मिनट के लिए किसी से फोन पर बात कर सकते थे, waktu itu dengan biaya seperti itu baru bisa menelepon orang lain, उस वक्त के राब्तों को आज के मुकाबले में राब्ता समझा ही नहीं जाएगा, hubungan-hubungan waktu itu, komunikasi waktu itu jika dibandingkan dengan sekarang, maka komunikasi waktu itu sudah tidak bisa diartikan lagi komunikasi. Jab aap internet ke zariye 24 ghante ek dusre se rabte mein hain, di mana sekarang ini melalui internet 24 jam orang bisa saling berhubungan, ek dusre se baat kar sakte, bisa saling berbicara satu sama lain, ek dusre ko barah rast video ki shakal mein dekh sakte hain, dan bisa langsung saling menyaksikan melalui video, kisi jagah par na hote hue bhi hum video ki wajah se maujood ho sakte hain, jadi tanpa kita hadir satu tempat, hanya melalui video itu kita seolah-olah hadir di tempat tersebut, balki ab to ye bhi mumkin banaya ja raha hai, dan bisa saja sekarang akan jadi satu kemungkinan, kisi had tak ye kaam ho raha hai, dan sekarang ini usaha itu ke arah situ sedang dimulai, ek mulk se baith kar ek doctor, bahwa dokter di satu negeri dusre mulk mein maujood robot ke zariye operation kar raha hai, yaitu melalui suatu robot di negara lain dia bisa mengoperasi dari tempat yang jauh, yani aap yahan baith kar aise alat control kar rahe hain, yaitu bahwa seorang berada di satu tempat dan melalui suatu alat kisi aur mulk ya kisi aur baryazam mein, yaitu maka orang yang di suatu negara lain atau di suatu benua robot ki shakal mein kaam kar rahe hain, dokter yang ada di sini sedang bekerja di sana melalui robot. Baaz ka do aapas mein baithe kareeb baithe hue log aapas mein baat nahi kar rahe hote hain. Bahkan kadangkala orang yang duduk berdampingan pun tidak saling berbicara. Net ke zariye apne se ek bare azam dur shakhs se rabta kar rahe hote hain. Tapi masing-masing itu sedang berbicara dengan orang yang di benua lain. Jaise yahan bhi class mein bhi baaz dost. Dan sekarang juga di kelas ini beberapa kawan-kawan katanya. Hamare paas baith ke humse dur hote hain. Ye duduk di depan kami tapi jauh. Aur apne bachon se dur hote hue bhi unke paas hote hain. Tapi sudah kawan anak-anak mereka yang jauh sedang bersama mereka di telepon. Wa izal mahudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. और जब जिंदा गाड़ी जाने वाली लड़की के बारे में सवाल किया जाएगा कि किस गुनाह की वजह से उसे कत्ल किया गया, dan kemudian seorang anak perempuan yang digali dari kuburan akan ditanya kepadanya kenapa dia dibunuh, ये अजीब बात है, ini bade bade gunahon ko chhod ke is ek cheez ka zikr kiya hai jo arab ke ek ilake mein thi. Hal yang sangat mengherankan bahwa banyak dosa-dosa besar tidak disinggung, tapi kebiasaan buruk yang hanya terdapat dalam satu daerah Arab yang kecil itu yang disinggung di sini. Zahiri torbar Arab ka ek kabila tha jo apni betiyon ko zinda dafan kar deta tha. Yaitu bahwa hanya ada satu kabila kecil Arab yang suka menguburkan anak-anak secara hidup-hidup. Aur mauda ka mana yahi hai ki zinda dafan kiya jana. Ye kya? Mauda ka lafaz jo istemal hua. Acha acha. Dan yang disebut mauda di sini adalah orang anak-anak yang dikubur hidup-hidup. Lekin iske zahiri mane hi murad nahi. Tapi bukan arti zahiriannya yang dimaksud di sini. Balki kisi hawale se jab aurat ke huquq ghasb kiye jate hain. Tapi dengan cara apapun hak seorang perempuan dirampas, to usse murad unka zinda dargor kiya jana hi hai. Jadi sama saja seolah-olah mereka dikuburkan hidup-hidup. Wo zinda to hoti hain. Memang mereka perempuan itu hidup. Lekin bazahir unme zindagi ke koi asar nahi rehte. Tapi seolah-olah mereka sudah tidak hidup lagi. Zindagi guzarne ka koi shauk unme nahi rehta. Itu mereka sudah tidak punya keinginan untuk hidup. Is zamane mein ab har mulk mein is tarah ke qawaneen ban chuke hain aur ban rahe hain. Yaitu sekarang ini di berbagai negara sedang dibuat atau bahkan sudah dibuat peraturan-peraturan. Misalnya Hindustan mein aurat ka khawand mar jata tha. Misalnya di Hindustan atau di India, jika suami seorang perempuan wafat, to use bhi saath hi jalna padta tha. Maka karena suaminya dibakar, maka istrinya itu pun harus ikut serta dibakar hidup-hidup. Sunia kami ya Pak. Katanya belum pernah dengar yang begini kan. Ya. Nahi acha hai. Acha to nahi. Hindustan mein ye rasam thi jab ek aurat ka khawand mar jata tha to kyunki wo apne murdon ko jalate hain. वो लकड़ियों का जो वो बनाते थे जिसमें मुर्दा रखते थे, साथ ही उसके औरत को भी बिठाते थे जिंदा, यदि आग लगा देते थे. Jadi katanya ini kebiasaan di orang Hindu di India, kalau suami meninggal kan dibakar di jenazahnya itu mayatnya ditaruh di atas tumpukan kayu yang dibakar. Nah, di atas itu pun istrinya yang hidup ini pun diletakkan situ dibakar bersama-sama. ये कितना बड़ा जुल्म था जिस पे 1872 में अंग्रेजों ने आके पाबंदी लगाई थी. Jadi suatu keadaan yang luar biasa, tetapi pada tahun 1872 pemerintahan Inggris datang ke sana dan menghentikan yang seperti itu. Bali में तो नहीं करते ये था. नहीं. हिंदुस्तान में था. Di Bali kata saya bilang tidak ada, di Bali itu perempuan dibakar begitu enggak ada. Katanya di Hindustan dilakukan. حضرت مسیح اسلام کی آمد سے کچھ سال پہلے ہی اس پر پابندی لگی تھی. Jadi beberapa masa sebelum kedatangan حضرت مسیح علیہ السلام لہ kebiasaan itu dihentikan. یہ بھی ایک نشانی تھی جو قرآن مجید میں بیان ہوئی اور پوری ہوئی. Inilah suatu hal juga yang merupakan kebenaran Al-Qur'anul Karim. فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ جب کتابوں کو پھیلا دیا جائے گا. Dan ketika tulisan disebarkan. किसी जमाने में जब तालिब इल्म पढ़ा करते थे तो एक किताब होती थी उस्ताद के पास. Jadi di satu masa di mana ketika belajar hanya ada satu buku di tangan guru. Talib ilm apni apni kitab apni copy taiyar kar rahe hote the sir. Dan pelajar mencatat dari buku tersebut. Ab talib ilmon ke paas bhi dheron kitabein hoti hain. Sekarang para pelajar mahasiswa memiliki buku yang sangat banyak. लाइब्रेरियों का रिवाज आप देख लें किस कदर ज्यादा है. ये मिसालnya di perpustakaan berapa banyak buku. अब तो से एक कदम और आगे आ गया, आपके फोन में ही हजारों किताबें हैं. Dan sekarang sudah begitu maju sehingga di setiap telepon itu sudah ribuan buku ada di dalamnya. इस फोन में भी करके 2000 किताबें. Di dalam telepon saya ini katanya ada 2000 sampai 3500 buku. इतनी किताबें जो लाइब्रेरियों में आती हैं अब वो छोटे छोटे डिवाइसेस पर मौजूद हैं. Sekarang katanya seperti di perpustakaan banyaknya buku itu. dan banyak juga sekarang kitabon ke phailaye jane ki ye peshgoi bhi puri ho chuki hai. Jadi kabar gaib tentang menyebarnya buku ini pun sudah terpenuhi. Jitna akhbar chhapta hai daily, itu surat kabar Quran Majid harian chhapta hai, Bible chhapi jati hai, is tarah aur beshumar kitabein hain, novel hai, kahaniyan hain, risail hain. ये आज से कुछ साल भी पीछे चले जाएं तो इस कदर तरक्की नहीं थी. Jadi kalau kita lihat pada beberapa tahun sebelumnya, kemajuan sekarang tidak nampak. Hazrat Masih Maud Alaihissalatu Wassalam ke zamane mein bhi baaz log Bukhari jo hadithon ki mashhoor tareen kitab hai wo ye kehte the zindagi mein mujhe ek dafa Bukhari dikha do sir. Jadi katanya di zaman Hadrat Masih Maud Salam demikian susahnya, sehingga ada orang mengatakan bahwa mohonlah saya diperlihatkan Bukhari walaupun hanya sekali seumur hidup. Jadi begitu susahnya. Karena buku pada waktu itu didapatkan melalui dengan tulisan tangan. Jadi tidak ada mesin cetak, sekarang kan sudah berubah. Agar firmanya wahid samau kushetat jab asman ki khal utari jayegi. Dan ketika langit dibukakan. Ab asman bakra to hai nahi ki dipa karke hum uski khal utare. Di sini disebutkan bahwa kulit langit, padahal katanya bukan hewan yang ada kulitnya. Isse murad ye hai ki khal utarne se jis tarah janwar ke andruni aza nazar aate hain. Yaitu dimaksud di sini bahwa sebagaimana hewan yang disembeli ketika kulitnya dilepas maka kelihatan bagian dalamnya. Isi tarah masih ke zamane mein asmani ulum phail jayenge. Yaitu maka di zaman Al-Masih ini maka ilmu-ilmu samawi akan disebarluaskan. Astronomi ke zariye aur ilme falkiyat ke zariye insaan khud khala mein pahunch jayega. Yaitu melalui berilmu pengetahuan maka orang akan sampai ke luar angkasa dan akan mencari rahasia-rahasia dari sana. Karena bisa saja karena rahasia seperti itu tidak akan diperoleh jika hanya tidur di dalam kelas. Maka minumlah cair supaya segar.